saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Ada tiga pendapat di kalangan ahli ilmu. Tiga pendapat di kalangan ahli ilmu tentang hukum sholat sunnah duha. Yang pertama, ini pendapat yang dipegang oleh mazhab Hanabilah, Hambali, yang kita kenal dengan mazhab Hambali. Apa kata mereka? Sholat duha itu dianjurkan secara mutlak, hukumnya sunnah secara mutlak, karena banyaknya dalil yang menunjukkan bahwa Nabi melakukan dan Nabi juga memerintahkan sebagian para sahabat untuk mengerjakan sholat duha. Jadi hukumnya sunnah secara mutlak. Kemudian yang kedua, sebagian ahli ilmu, dan ini pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau berpandangan anna man kana 'adatuhu qiyam al-lail fa innahu la yusannu lahu an yusalli ad-duha. Siapa yang sudah punya kebiasaan qiyamul lail, maka dia enggak perlu lagi untuk mengerjakan salat sunnah duha. Ini perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, dan antum bisa lihat nanti di Majmu' Fatawa. Wa man lam takun 'adatuhu qiyamul lail sunnah fi haqqihi an yusalli ad-duha. Namun siapapun yang belum terbiasa mengerjakan sholat malam, maka dia hendaknya mengerjakan sholat duha. Ada dugaan bahwa Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengkategorikan sholat sunnah duha ini sebagai badal dari qiyamul lail. Sebagai badal dari qiyamul lail. Karena memang kayak gitu jamaah. Kebiasaan Nabi itu kalau enggak sempat sholat witir di malam hari, maka beliau akan sholat di pagi hari. Dan itu sudah kita bahas di pembahasan tentang sholat witir. Hanya saja rokaatnya digenapkan. Kalau witir kita kenal ganjil bilangannya, kalau dilakukan di siang hari, dan itu sebagai bentuk qodoan, sebagai bentuk qodo terhadap witir di malam hari, maka digenapkan bilangan rokaatnya. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berpendapat bahwa siapa yang sudah terbiasa mengerjakan sholat malam, maka tidak disyariatkan baginya untuk mengerjakan sholat sunnah duha. Tapi siapa yang lewat darinya sholat malam, maka hendaknya dia mengerjakan sholat duha. Wadhahaba fariqu tsalits, pendapat ketiga mengatakan la tushra'u illa lisababin. Sholat duha tidak dianjurkan kecuali dengan sebab. Kecuali dengan sebab. Contohnya apa? Kal qudum min safarin, seperti seseorang yang datang dari perjalanan. Antum baru pulang dari safar, ya sampai di rumah, itu baru disyariatkan mengerjakan sholat duha. Itu contoh aja, ya. Atau umpamanya antum wudu di jam-jam duha, atau masuk masjid di jam-jam duha, maka sholat dua rakaat di situ terhitung sebagai sholat duha. Lisababin, ada sebab. Nah, kenapa demikian? Nah, pendalilannya dari tadi riwayat Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Ibunda Aisyah mengatakan, ya, ketika ditanya, "Hal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha?" Apakah Nabi mengerjakan salat duha? Apa kata Ibunda Aisyah? "La illa an yaji'a min maghribihi." Tidak, kecuali ketika beliau sallallahu alaihi wasallam baru datang dari sebuah perjalanan. Jadi di hadapan kita jamaah ada tiga pendapat di kalangan ahli ilmu. Sebagian mengatakan sholat duha sunnah secara mutlak. Sebagian mengatakan dia disunnahkan ketika ada sebab, yaitu contoh ketika seseorang baru datang dari perjalanannya, sampai di rumahnya dikerjakan sholat duha. Dan itu contoh dari Rasulullah SAW, sebagaimana dijelaskan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ada juga mengatakan, ini pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, bahwa sholat sunnah duha itu tidak dikerjakan kecuali bagi orang yang tidak terbiasa mengerjakan sholat malam. Nah, siapa yang udah punya kebiasaan sholat malam, dia tidak dianjurkan untuk mengerjakan sholat duha. Warrajih, dan pendapat yang kuat, pendapat yang mana jemaah? Hah? Pendapat yang mana? Yang rajih, bukan yang paling enak. Kalau yang paling enak ya pendapat yang ketiga tadi. Kalau enggak safar, ente enggak pernah sholat duha jadinya. Atau kalau enggak ada sebab sama sekali, udah enggak pernah sholat duha. Warrajih, pendapat yang kuat adalah sholat sunnah duha itu dilakukan secara mutlak. Ada sebab, enggak ada sebab, antum punya kebiasaan qiyamul lail atau enggak punya kebiasaan qiyamul lail, tetap dianjurkan mengerjakan sholat sunnah duha. Kenapa demikian? Liquwati adillatih, karena sangat banyak dan sangat kuatnya dalil-dalil yang menopang kesunahan sholat duha secara mutlak. Dan ini juga diantara pendapat yang dipegang oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, tatkala beliau mengatakan sholatul duha sunnatun muakkadah. Syekh bin Baz mengatakan sholat duha adalah sunnah muakkadah, fa'alahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yang demikian dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa arsyada ilaiha ashabuh, dan Nabi mengarahkan umatnya atau beberapa sahabatnya untuk mengerjakan sholat duha. Waqal, dan Syekh bin Baz mengatakan, lau sallaitaha yauman wa tatrukuha yauman fala ba'sa bih. Kalau anda mengerjakan sholat duha hari ini, lalu besok anda absen, besok lagi ngerjain, besok lagi absen, maka enggak apa-apa, kata beliau. Fala ba'sa bih, yang demikian enggak apa-apa. Kalau kita tinjauannya ke sebagian pendapat yang mengatakan bahwa sholat sunnah duha itu tidak didawamkan, sebagaimana Nabi tidak mendawamkan sunnah duha. Tetapi kata beliau, walakin al-afdal al-mudawamah, yang utama adalah didawamkan. Jadi sunnah duha ini kalau antum gak dawamkan, gak ada masalah. Maksudnya bukan gak ada masalah antum gak berdosa, itu definisi awam. Gak masalah di sini, tetap kita kehilangan pahala, rugi kita meninggalkan sunnah, tetap rugi. Fala ba'sa di sini artinya gak dosa. Dan lagi-lagi ini bukan perspektifnya seorang penuntut ilmu. Karena seorang penuntut ilmu ketika dapat hadis, amalkan. Dapat hadis, eksekusi. Dapat hadis, eksekusi. Sehingga yang terkumpul bukan hanya sebatas maklumat, tetapi yang terkumpul adalah amal saleh. Sebagaimana tadi disampaikan oleh para ulama, innama yutlabul ilam liyuttaqallah. Sesungguhnya ilmu itu dicari semata-mata dalam rangka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam rangka kita bertakwa kepada Allah adalah dengan mengerjakan dan menjaga sholat-sholat sunnah tersebut. Jadi makanya Syekh bin Baz mengatakan, kalau anda tinggalkan, enggak ada masalah. Maksudnya, ya Allah enggak rugi juga. Anda yang rugi. Dawamkan, maka itu jauh lebih baik. Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, inna ahabbal amali ilallahi adwamuha wa inqal. Karena sesungguhnya amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang paling dawam, yang paling kontinu. Meskipun sedikit, katakan antum setiap hari ngerjain sholat duha, dua rakaat. Nanti kita insyaallah kalau ada waktu kita bicara tentang rakaat sholat duha. Katakanlah cuma dua rakaat setiap hari, tapi ya. Sesibuk apapun jaga sholat dua rakaat duha, tidak ditinggalkan. Artinya punya komitmen pagi setiap persendian kita jamaah ini wajib mengeluarkan sodakohnya. Fakullu tasbihatin sodakoh, setiap tasbih yang kita keluarkan itu sodakoh. Wakullu tahmidatin sodakoh, dan setiap tahmid yang kita ucapkan itu juga masuk dalam kategori sodakoh. Wakullu tahlilatin sodakoh, dan termasuk tahlil yang kita ucapkan itu sodakoh, menggugurkan kewajiban persendian kita maksudnya. Dan silakan antum hitung nanti berapa persendian yang ada di tubuh kita itu setiap pagi jemaah. Setiap pagi tanpa terkecuali dia mesti mengeluarkan sedekahnya. Mesti. Nanti tinggal tanya sama dokter berapa persendian kita, lalu sedikit bertasbih dan bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kulli takbiratin sedekah, begitu juga setiap takbir yang kita ucapkan itu jadi sedekah yang menggugurkan kewajiban setiap sendi kita. Wa amru bil ma'rufi sedekah, merintahkan orang untuk yang ma'ruf sedekah. Wa nahyu 'anil munkari sedekah, melarang seseorang dari kemungkaran juga masuk dalam kategori sedekah. Kalau terlalu ribet buat antum, maka beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wa yujzi'u min dzalika raka'atan yarka'uhuma min ad-duha. Kalau terasa sulit bagi kita menjaga zikir-zikir tersebut, sulit bagi kita amar ma'ruf nahi munkar, itu semua sudah diwakili oleh dua rakaat salat duha. Makanya ya enggak salah juga kalau sampai ada sebagian ahli ilmu yang mengatakan bahkan salat duha wajib. Karena tadi setiap persendian wajib bersedekah, maka ketika itu bisa diwakili oleh salat duha, maka salat duha menjadi wajib hukumnya. Nasihatku untukmu.